إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang beliau tahqiq dari kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi, dan masih pada pembahasan fi dhammil bid'i wal mubtadi'in, celaan terhadap bid'ah dan para ahli bid'ah, menyambung pembahasan kita di Masjid Al-Faruq. Perhatikan halaman 22. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa in qala qailun qad madahta sunnah wa dhamamta al bid'ah fama sunnah wa mal bid'ah fa inna nara anna kulla mubtadi'in fi zamanina yaz'umu annahu min ahli sunnah. Perhatikan halaman 22, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Apabila ada yang bertanya, kamu memuji sunnah dan mencela bid'ah, sebenarnya apakah sunnah dan bid'ah itu? Pasalnya, kami melihat bahwa setiap ahli bid'ah menurut kami mengklaim dirinya termasuk ahlus sunnah. Persis muqaddimah waktu kita bahas, yakni kitab mulia dengan manhaj salaf. Akhirnya kemudian kita harus tahu pakemnya. Karena semua orang mengatakan atau mengatasnamakan dirinya adalah ahlus sunnah. Lalu apa itu sunnah dan apa kemudian bid'ah? Hingga kemudian ini menjadi pembeda. Mana yang betul-betul berjalan di atas jalan yang lurus, di atas ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, atau kemudian menyimpang dari jalan mereka. Kemudian fal jawab, inna sunnah fil lughati at-tariq wa la raiba anna ahla an-naqli wal athari al-muttabi'ina athara rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athara ashabihi hum ahlus sunnah li'annahum ala tilka at-tariq allati lam yuhdath fiha hadithun wa inna dalam praktek kesehariannya tidak mengikuti Nabi Muhammad, bahkan menyelisihinya, tidak mengikuti para sahabat, bahkan menyelisihi mereka, maka berarti bukan ahlu sunnah. Sangat gampang. Wallahu alam bissawab. Ulun-ulang. Maka jawabannya adalah sunnah menurut bahasa berarti jalan. Tidak diragukan lagi para penukil hadis serta athar yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ini adalah ahlus sunnah. Pasalnya mereka berada di atas jalan yang sebelum mereka berada di atas jalan yang belum tercemarkan oleh perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena semua yang baru dalam syariat, perhatikan, semua yang baru dalam syariat, perhatikan, disebutkan di dalam kurungnya bid'ah. Kita sudah bahas di Masjid Al-Faruq bahwasanya perkara-perkara yang baru yang diada-adakan yang kita maksudkan dengannya bid'ah itu dalam perkara agama, dalam perkara syariat, bukan dalam urusan duniawi. Maka jangan lagi kemudian Anda menggunakan yakni tuduhan-tuduhan yang bodoh kepada teman-teman yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, dengan mengatakan, ya sudah kembali saja ke zaman onta, gunakan saja onta, enggak usah dakwah pakai Facebook, enggak usah kemudian menggunakan ini media YouTube dan enggak, ini bodoh. Maka kalau Anda melayani orang-orang seperti ini, maka Anda sama-sama, ya Anda paham ya, enggak usah dilayani orang bodoh ya. Kalau Anda ingin melayani, maka beritahu dia makna yang sebenarnya. Enggak usah berdebat. Karena biasanya orang-orang demikian, walaupun dalam tulisan, itu urat lehernya kelihatan. Nyawa nipang, kelihatan. Karena orang bodoh ya. Sama seperti ya orang-orang Korea, ngomong biasa aja uratnya kelihatan semua. Orang-orang Korea. Apa? Kayaknya marah aja orang Korea itu kalau ngomong ya. Nasio, uratnya kelihatan semua. Santai aja bro, nggak usah kencang-kencang. Biasanya dikaplok ya, dicaplok ya. Huruf-hurufnya digedein. Kembali aja ke zaman Rasulullah, pakai onta sana. Itu kelihatan dia sedang marah ya. Padahal bisa jadi orang ngetiknya lagi santai ya. Pasalnya mereka berada di atas jalan yang belum tercemarkan oleh perkara-perkara baru. Karena semua yang baru di dalam syariat, dalam kurung bid'ah, serta berbagai macam bid'ah itu muncul setelah masa beliau dan sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Jamaah sekalian rahimakumullah, di zaman tabi'in, ulun sering menyebutkan, di zaman tabi'in saja, di mana para sahabat masih hidup, itu benih-benih atau cikal bakal ingkarus sunnah sudah muncul. Orang yang berusaha untuk mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW sudah ada. Tapi walaupun kala itu terbantahkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata beliau, kamu nih yang pengen hadis saja nih, enggak pengen Quran, yang pengen Quran saja, enggak pengen sabda Nabi Muhammad. Beliau tantang, cari di Quran, kamu dan teman-temanmu. Silakan cari di Quran, apakah ada penyebutan jumlah rakaat salat? Zuhur 4, asar 4. Enggak ada. Ente kan pengennya Quran aja, enggak pengen sabda Nabi Muhammad. Cari di Quran. Enggak ada. Adanya di sabda Nabi Muhammad. Ketika dia terdiam demikian, kemudian ditimpali lagi oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Quran, apakah ada penyebutan tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali bolak-balik? Perintah tawaf ada di Quran. Falyatawafu bil baitil atiq. Perintah tawaf ada. Tapi jumlahnya 7 kali syaut, 7 kali putaran, enggak ada kecuali di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ai kaum khudhu anna." Kalau begitu, hai semua audiens, kata beliau yang hadir di sini, "Khudhu anna, ambillah dari kami." Maksudnya belajar itu dari kami. Dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum in lam taf'alu la tadhilluna. Karena sesungguhnya kalian jika tidak belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah lewat para sahabat, kalian mesti sesat. Karena kami yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal bid'ah ibaratun an fi'lin lam yakun fabtudi'. wal aghlab fil mubtada'at annaha tusadimu syari'ah bil mukhalafah wa tujibu at-ta'ati 'alayha bi ziyadatin aw nuqsanin fa in ibtudi'a syai'un la yukhalifu asy-syari'ah wa la yujibu at-ta'ati 'alayha faqad kana jumhur as-salaf yakrahunahu wa kanu yunaffiruna min kulli mubtadi'in hifdhan lil asli wa huwa al-ittiba'. Perhatikan masih halaman 22. Sedangkan bid'ah adalah kata untuk mengungkapkan segala sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada lalu diada-adakan. Umumnya, masih umumnya. Segala sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada lalu diada-adakan. Umumnya bid'ah menyelisih syariat. Nah, inilah pembahasan kita. Memang bahasan bid'ah itu adalah soal urusan agama. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, perhatikan, kita sudah bahas, bahkan beliau sebutkan di sini di hadis yang pertama di halaman 19, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini, urusan agama, bukan urusan duniawi, bid'ah itu, yang tidak ada padanya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardudun ila fa'ilihi, dikembalikan, tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Percuma keluar biaya banyak, keluar tenaga banyak, keluar menyisikan waktu banyak untuk satu amalan yang Anda ada-adakan, dan itu dalam urusan agama. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, maka tertolak. Jadi percuma nyapai-nyapain. Wallahu alam bissawab. Yang jelas-jelas saja terkadang belum maksimal kita lakukan. Maka yakni seseorang ketika disebutkan di sini halaman berapa itu kita sudah bahas, bahwasanya sederhana dalam sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Ya, dia hanya mengikuti yang ada. Bahkan mungkin dia hanya fokus kepada yang wajib. Itu lebih utama dibandingkan Anda mengada-ada. Sudahlah amalan Anda tertolak, plus Anda pasti dosa dong. Maksud menyelisih Nabi Muhammad SAW, satu, perintah beliau tidak dilaksanakan. Dua, larangan beliau malah diterobos. Tiga, yang tidak beliau ajarkan dibikin-bikin. Empat, yang beliau ajarkan ditambah-tambah atau dikurangi. Ini maksiat semua kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan berharap Anda dapat pahala ketika Anda melakukan kebid'ahan dalam agama ini. Karena enggak sesuai pesanan kasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bid'ah adalah kata untuk mengungkapkan segala sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada lalu diada-adakan. Mudah-mudahan siapapun di antara pian tidak ada yang hadir pertama kali sekarang ini. Mungkin ketika dia hadir pertama kali mungkin akan terkaget-kaget ya, dan mungkin jantungannya kayak ini kepengajiannya ya. Mudah-mudahan ya orang-orang lama ya, orang-orang lama. Kalau ada yang baru ya Anda bersabar ya, siapkan air hangat ya supaya tenyaman juga dada ya loh. Tamparnya pulang, ini pulang, dasar bujur jadi orang-orang di luar tuh ya. Sabar ya Anda, dengarkan dulu ya. Soalnya pengajian di sini sudah lama, Anda baru datang, jadi pas bab ini pas Anda datang, jadi asa ditampar ya loh. Syukur ditampar kada diludahi. Sabar ya, jadi harus sabar. Kita baca semuanya, ini bukan saya ngomong. Ini kita hanya membaca karangan Imam Ibnul Jauzi. Umumnya bid'ah menyelisihi syariat, dan ia mengharuskan adanya penambahan ataupun pengurangan terhadap syariat Islam. Itulah bid'ah. Dia berhubungan dengan urusan agama, dan hakikatnya mesti entah penambahan dari sesuatu syariat atau bahkan pengurangan. Bahkan jika ada suatu bid'ah yang tidak menyelisihi syariat, ingat ya, jangan gembira dulu nih. Berarti ada bid'ah sana. Kena dulu, sabar dulu, sabar dulu. Bahkan jika ada sesuatu bid'ah yang tidak menyelisihi syariat serta tidak melazimkan adanya penambahan ataupun pengurangan, mayoritas ulama salaf tetap saja membencinya. Apa contohnya ya? Susah menyebutkan contohnya. Bid'ah tapi tidak menyelisih syariat. Bid'ah tapi tidak ada penambahan dan pengurangan. Karena sebenarnya definisi dari Imam Syatibi, yang namanya bid'ah itu yudhahi syariah. Dia mirip sama syariat. Menandingi, menyaingi syariat yang ada. Tidak Anda dapatkan satu amalan bid'ah kecuali di syariat kita sudah ada yang seperti itu. Entah bentuknya zikir, entah bentuknya doa, entah bentuknya salat, entah bentuknya puasa, semuanya mirip. Karena orang itu ketika dia berkreasi pada agama Islam, dia mesti harus ada contohnya dulu. Anda bisa melakukan kebid'ahan karena ada contohnya kan dari Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak fokus dengan contoh itu saja? Yang mengajarkan Anda itu manusia terbaik loh. Orang yang paling bertakwa loh. Orang yang pertama kali masuk surga loh. Cukupkan saja ikuti beliau. Kenapa Anda berkreasi? Seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak tahu sisi kebaikan ini. Kami tahu. Oh, subhanallah. Sombong sekali Anda. Hingga mengatakan Anda tahu sesuatu kebaikan, Nabi Muhammad tidak tahu. Padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, saya. Jadi kalau soal agama, saya paling paham. Saya paling tahu kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan jika ada suatu bid'ah yang tidak menyelisih syariat serta tidak melazimkan adanya penambahan ataupun pengurangan, mayoritas ulama salaf tetap saja membencinya. Kenapa? Mereka memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang dari segala bentuk bid'ah. Untuk apa? Dalam rangka memelihara dasar agama, yaitu al-ittiba, murni ngikuti Nabi Muhammad saja. Ikuti saja beliau, selesai. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, naik level. Ketika Anda menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Nabi Muhammad, naik level. Dalam prosesnya, sucikan hati Anda dengan tazkiyatun nufus. Mungkin sebagian orang menyebutkan dengan istilah tasawuf. Itu level 3. Ya. Pondasi, akidah. Dan kemudian mungkin Anda kerucutkan dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu kepada siapa Anda mempersembahkan amal ibadah ini. Nah, naik level. Amal ibadahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya, maka bersihkan hati, sucikan jiwa dengan amal-amal yang Nabi Muhammad ajarkan. Supaya tidak sombong, supaya tidak riya, supaya jadi orang yang dermawan, supaya lemah lembut, supaya. Itu semuanya bab-bab tazkiyatun nufus. Bahkan rata-rata karangan Imam Ibnu Qayyim itu tentang hati. Anda mau sebutkan kitab apa aja tentang karangan Imam Ibnu Qayyim. Rata-rata tentang hati. Tentang pengsucian hati dan jiwa. Level 3. Salahnya sebagian orang, kalau kita katakan adalah tasawuf, itu dijadikan pondasi. Pengsucian jiwa dulu. Maka ketika suci, enggak perlu lagi beribadah. Di situ salahnya. Padahal Nabi Muhammad saja beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah beliau mengatakan diri beliau bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu akidah, al-hulul, wal-ittihad. Persatuan dan peleburan. Hamba dan Tuhan. Salah satu di antara penyimpangan kajian-kajian tasawuf dengan semua tarekatnya. Kalau sudah sampai level itu, maka tidak mengapa yakni meninggalkan kewajiban, tidak mengapa bermaksiat. Karena sudah bersatu dengan Tuhan subhanahu. Sesat enggak? Sesat banget. Bukan cuma sesat sekali. Karena Nabi Muhammad saja masih sholat sunnah. Datang kemalasan kepada beliau tetap sholat sunnah. Tapi duduk. Karena kalau sholat wajib ya harus berdiri. Kecuali kemudian ada udzur yang syar'i. Anda sakit hingga kemudian tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Duduk pun enggak bisa, silahkan rebahan. Tadi ada pertanyaan Ustaz, sebutkan dalil. Jadi nanya saya, tapi saya kayak ngerjain ujian. Ya Allah. Pinter-pinter menyusun kata ke saya ya. Saya, duh ini orang uji saya nih. Ustaz sebutkan dalil, yakni salat bolehnya salat rebahan. Jamaah, salat itu boleh dimanapun kecuali di WC dan juga kuburan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini semuanya dijadikan untukku sebagai masjid, tempat sujud, boleh di mana aja. Sebagai masjid dan dia suci. Kemudian sabda beliau yang lain, shalli qa'iman, salatlah kalian berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jamin, kalau enggak bisa ya rebahan. Rebahannya enggak perlu didetail, Anda paling nyaman di mana rebahannya? Jangan sebutkan saat sebutkan dalil bolehnya salat di kasur. Ya, Anda mungkin saja rebahannya sedang di lantai. Jadi bukan dalil sholat di atas kasur yang enggak. Anda boleh sholat rebahan ketika memang enggak bisa, duduk pun enggak bisa, maka rebahan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, mereka memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang dari segala bentuk bid'ah. Dalam rangka memelihara dasar agama, yaitu al-ittiba, hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, seseorang ketika dia taklid mengikuti perkataan seorang yang basicnya perkataannya bukan hujjah. Anda awam, kita awam, maka kewajiban kita mengikuti seorang alim. Ketika kita mengikuti perkataan seorang alim, hakikatnya bukan perkataan orang alim itu yang jadi dalil kita. Apa? Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang dia sampaikan. Jadi intinya itu juga ittiba sebenarnya. Makanya kita enggak fanatik. Karena para ulama bisa bersalah di satu poin dan poin yang lain. Jika dalam satu pembahasan Imam Syafi'i paling kuat pendapatnya, itu yang kita ikuti. Bukan Imam Syafi'inya. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang beliau terangkanlah yang kami ikuti. Bukan Imam Syafi'inya. Jadi hakikatnya ittiba juga. Cuman itulah kewajiban kita sebagai orang awam. Ngikuti perkataan seorang alim. Ya. Wallahu alam bissawab. Sudah belum bahas kalau enggak salah itu. Kemudian disebutkan di sini. وقال زيد مثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال له اجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih tentang pemahaman perkataan atau makna bid'ah. Zaid bin Thabit, penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat keduanya meminta kepadanya, kumpulkanlah Al-Quran. Zaid menanggapinya, bagaimana kalian berdua hendak melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian ini sedang berbuat bid'ah, kata Zaid bin Thabit. Mengumpulkan Al-Quran, Nabi Muhammad enggak pernah lakukan. Apakah benar perkataan ini? Yang disampaikan Zaid bin Thabit, makanya diberikan dalam kurung di sini. Yang disampaikan Zaid bin Thabit, yang disampaikan Umar bin Khattab tentang tarawih itu bid'ah secara bahasa. Sekarang kita bahas, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran pernah dikumpulkan? Pernah, tapi terpencar-pencar. Ada yang di kulit, yakni di kulit binatang, ada yang di lembaran-lembaran kulit kayu, ada yang di batu-batu, ada yang di hati kaum muslimin, kan semuanya artinya terkumpul itu. Terkumpul di banyak hal. Di kulit, di lembaran-lembaran kulit kayu, di hati-hati kaum muslimin. Itu semuanya pengumpulan. Karena Nabi Muhammad memerintahkan setiap kali turun ayat, Zaid tulis. Nabi Muhammad nyuruh nulis. Yang kedua, ketika ada orang kemudian melakukan kebid'ahan, kemudian mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, contohnya pengumpulan Al-Quran. Ingat, Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Siapa yang menggabungkan pertama kali? Abu Bakar. Sunnah Abu Bakar bukan? Ya, itu jawaban simpelnya. Maka itu jawaban simpelnya. Okay, Abu Bakar melakukan yang Nabi Muhammad tidak pernah lakukan. Tapi Nabi Muhammad perintahkan kita ikut Abu Bakar. Iya atau tidak? Iya. Ikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Di hadis yang lain, al-khulafa ar-rasyidun itu total yakni 30 tahun. Dan ketika dihitung, masa kepemimpinan 4 orang yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, betul-betul 30 tahun kurang 1 atau 2 hari. Persis sabda Nabi Muhammad SAW. Ya beliau Nabi, beliau Rasul, itu diantara tanda beliau Nabi dan Rasul. Tepat semua yang beliau sampaikan. Itulah dalilnya. Bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau dan para sahabat. Itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan para sahabat, beliau gabungkan dhamirnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguhlah dengannya, bukan dengan keduanya. Kan Nabi Muhammad sebutkan dua hal. Dalam kaidah bahasa Arab, Anda sebutkan dua hal di depan, maka ketika Anda ingin rubah kata gantinya, Anda harus rubah dengan keduanya. Tapi Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad enggak paham bahasa Arab, enak aja. Orang paling fasih bahasa Arab. Orang paling indah ketika berbicara bahasa Arab, Nabi kita Muhammad SAW. Karena maknanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah beliau. Sama juga dengan praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menggabungkan kaum muslimin salat tarawih dengan satu imam. Bid'ah atau tidak? Yang beliau katakan nikmatul bid'ah hadhi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini, itu bid'ah dalam hal bahasa. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar tidak dilakukan ini. Nabi Muhammad dulu salat tarawih, kemudian banyak yang ikut. Di hari kedua, tambah banyak yang ikut. Di hari ketiga atau keempat, Nabi Muhammad malah enggak keluar untuk mengimami kaum muslimin karena takut nanti ini diwajibkan. Karena Al-Quran belum sempurna kala itu. Karena keesokan harinya Nabi Muhammad bersabda, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam. Kalian ngumpul tambah banyak kan? Tidak ada yang menghalangiku tadi malam untuk mengimami kalian. Aku sehat walafiat. Tapi aku takut nanti sholat ini akan diwajibkan. Kenapa? Karena wahyu belum sempurna. Nabi Muhammad tahu akan berat, akan sangat menjadi berat jika tarawih itu wajib. Nabi Muhammad tahu umatnya enggak akan mampu. Lawang 5 waktu saja, Nabi Musa alaihissalam nyuruh Nabi Muhammad minta kurangin lagi kok. Minta kurangi lagi Muhammad, umatmu enggak mampu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu yani tahu bahwasanya di masa beliau ini sholat enggak bakal wajib. Makanya kemudian beliau kumpulkan lagi kaum muslimin sholat dengan satu imam, Ubay bin Ka'ab. Apakah bid'ah? Enggak. Di zaman Nabi Muhammad ada, dia tidak mengada-adakan perkara baru dalam syariat. Di zaman Nabi Muhammad ada. Hilang kenapa? Karena sebab. Sebabnya itu Nabi Muhammad takut nanti akan diwajibkan. Di zaman Umar bin Khattab sebabnya hilang. Kenapa? Karena Islam sempurna sebelum Nabi Muhammad meninggal. Ini enggak bakal wajib. Jadi sebenarnya beliau adalah menghidupkan sunnah. Bukan kemudian melakukan kebid'ahan. Dan yang kita bicarakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara orang yang paling faham akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya dalam sabda beliau, iqtadu bihadzaini rajulain, ikutilah dua orang laki-laki ini. Dengan menunjuk Abu Bakar dan Umar. Katakan, Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang Nabi Muhammad tidak lakukan. Dia betul-betul yang pertama kali kemudian mengumpulkan kaum muslimin salat tarawih dengan satu imam. Bid'ahkah? Enggak. Kenapa? Karena itu berarti sunnah beliau dan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Terjawab. Jadi enggak usah pakai dua dalil itu. Umar tupang dia. Atau mungkin nanti yang ketiga ya kita bahas lain ya. Tentang adzan dua kali Uthman bin Affan. Silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Contoh ketiga di antara yang biasa digunakan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah yang mereka lakukan adalah perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan azan dua kali jamaah. Di zaman kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam merebak jauh lebih luas. Maka ketika azan dikumandangkan di Masjid Nabawi, itu tidak bisa menjangkau banyak orang. Dan yang dilakukan Uthman bin Affan radhiyallahu adalah azan, salah satunya di pasar untuk mengingatkan agar mereka siap-siap. Jedanya pun lama. Tidak seperti praktek sebagian kaum muslimin sekarang, jedanya 5 menit antara dua azan. Di Madinah, ketika ulun di kampus, itu jedanya 1 jam. Silakan Anda tanya semua yakni mahasiswa Indonesia yang sezaman dengan saya misalnya di tahun itu. Jedanya 1 jam. Dari azan zuhur dengan azan yang pertama supaya siap-siap. Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haramnya 1/2 jam kalau tidak salah. Supaya orang siap-siap. Dan ingat, ketika azan itu dikumandangkan yang pertama, hukum tentang tidak boleh berjual beli itu tetap boleh, karena dia tidak mengharamkan jual beli, karena itu hanya pengingat. Yang mengharamkan jual beli itu azan yang keduanya itu, yang betul-betul masuk waktunya itu. Ini hanya pengingat. Maka ketika sebagian orang sekarang ingin tetap mempraktekannya, boleh, tapi jedanya yang lama dong. Minimal 1/2 jam. Agar orang siap-siap. Terkadang orang bisa lupa bahwasanya, hai ilah Jumatan, bisa lupa. Tapi tentunya ketika dia mendengarkan azan pertama, berarti ada waktu 1/2 jam lagi, cukup. 1/2 jam cukup untuk mempersiapkan diri. Apalagi 1 jam, itu ya di masjid kampus 1 jam. cukup untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, ketika sebabnya sudah hilang, harusnya tidak dilakukan. Sebab Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan, kenapa? Karena Islam sudah merebak makin jauh, makin luas. Kalau tidak disebutkan salah satu adanya di pasar, mungkin orang enggak dengar. Sekarang sebab itu hilang, jemaah. Kenapa? Kita sudah pakai loudspeaker. Ingat satu kaidah, ulun sering sampaikan kepada kaidah ini. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan atau sebab, dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Enggak ada sebab, enggak ada hukum. Sebab kemudian kita ingin mengingatkan orang karena mungkin Islam luar biasa luas. Itu sudah terwakili walaupun cuma dengan satu adzan. Kenapa? Karena sangat jauh jangkauan loudspeaker. Tapi tidak bisa kita salahkan ketika ada yang ingin dua kali, silahkan, no problem. Cuman jedanya kasih yang jauh, jangan cuma 5 menit. 5 menit bisa apaan? Iya, enggak cukup untuk yakni buang air besar, buang air kecil, mandi, enggak cukup 5 menit. Kecuali Anda yakni rumahnya di dekat sungai. Huf, langsung. Wallah, masuk langsung keluar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yakni oke. Katakanlah Uthman bin Affan radhiyallahu kemudian melakukan yang Nabi Muhammad tidak lakukan. Maka perintah Nabi Muhammad jelas, kalian harus ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin salat. Terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Contoh untuk Ali bin Abi Thalib apa ya? Kita skiplah, ini masih panjang ya. Saya tidak dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut jemaah, perhatikan. Wa an Abi Al-Bakhtari qala akhbara rajulun Abdullah bin Mas'ud anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghrib fihim rajulun yaqul kabbirullah kadha wa kadha wa sabbihullah kadha wa kadha wa ahmadullah kadha wa kadha. Dari Abi Al-Bakhtari berkata, seorang laki-laki mengkhabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada sekelompok orang yang duduk di masjid setelah salat maghrib. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, bertakbirlah begini dan begitu. Bertasbihlah begini dan begitu. Dan yakni bertahmidlah begini dan begitu. Artinya dia sepertinya menyebutkan cara tertentu atau juga jumlah tertentu. Okay. Kemudian, qala Abdullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa idza ra'aitahum fa'alu dhalik fa'tini fa akhbirni bi majlisihim. Jika kamu melihat mereka lagi demikian melakukan hal yang demikian, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahmid dengan cara dan mungkin jumlah atau hitungan tertentu, kabari saya di mana kemudian mereka yakni duduk di masjid, kabari saya, kata Abdullah bin Mas'ud. Fa'atahum fajalasa falamma sami'a ma yaqulun qama fa'ata ibn mas'udin faja'a wa kana rajulan hadidan faqala ana abdullah bin mas'ud wallahi alladhi la ilaha illa ghayruh laqad ji'tum bi bid'atin dhulma wa laqad fadaltum ashhaba muhammadin ilma. Kemudian laki-laki ini mendapatkan mereka sedang melakukan yang mereka lakukan. Dan dia kabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud kepada majlis tersebut dan mengatakan. Dan Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat tegas, orang yang sangat keras dalam kebenaran. Saya Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, kalian telah melakukan kebid'ahan dan ini adalah sebuah kezaliman. Dan kalian merasa kalian lebih utama dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat aja enggak ada yang lakukan ini. Kalau kita telusuri, sepertinya ini di zaman yakni Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ini di zaman tabi'in. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Abdullah bin Mas'ud juga kalau tidak salah yang menegur sebagian orang yang berzikir dan kala itu zikirnya menghitungnya dengan menghitung kerikil. Dan beliau tegur. Tentunya mereka mengatakan, apakah kami akan masuk neraka karena kami berzikir? Bukan. Kalian tidak masuk neraka karena kalian berzikir. Cara kalian zikir yang membuat kalian masuk neraka. Kenapa? Nabi Muhammad enggak pernah ajarkan ini. Nabi Muhammad ajarkan zikir itu dengan hitungan ruas jari jemari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan dengan kerikil. Makin kesini jadi tasbih. Jamaah, pembahasan tasbih tentunya ada khilaf ya. Kalau misalnya memang telah betul-betul ditelusuri, ia adalah lebih dulu digunakan oleh orang-orang Hindu dan Buddha, maka ketika kita melakukannya, kita tasyabbuh. Karena itu bagian dari agama. Jika tidak, maka untuk orang-orang yang mungkin hafalannya sudah mulai lemah, okelah. Karena bisa jadi dia lupa hitungan. Dan tasbih bisa membantu. Atau mungkin alat yang cetak-cetek tuh, walaupun ribut ya. Maka kalau bisa alatnya beli yang ada silentnya. Jadi gak ada. Ah, 3-3. Berarti sudah ada. Padahal subhanallah hanya 5. Subhanallah. Tapi tangannya laju. Subhanallah. Ah, 3-3 aja. Dasar pengoler lah. Ya, untuk orang-orang yang ya mungkin hafalnya sudah lemah, mungkin karena umur yang sudah tua, ini membantu. Tapi ingat jemaah, ketika kita masih mampu dan ingatan kita masih bagus, dengan ruas jari. Satu jari 3 hitungan. 2 kali ini 5 kali 2, ya 5 kali 3 sorry, 5 kali 3. 15, kalau 2 kali 30 tambahin sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, selesai. Enggak usah lebay juga. Subhanallah, subhanallah. Jangan usah enggak usah ditunjuk pakai satu jari aja. Wallahu la bisa. Jangan sekarang hukumullah, iya. Bukan karena zikir kalian tapi cara yang kalian lakukan yang Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Qala Amr bin Utbah astaghfirullah. Kemudian Amr bin Utbah mengatakan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alaikum bit-tariq falzamuh wa la in akhadtum yaminan wa shimalan la tadhillunna dalalan ba'ida." Ikutilah sunnah, ikutilah jalan kata. Maksudnya sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ikuti saja itu. Falzamuh, dan haruskan kalian untuk mengikutinya. Jangan kalian yakni ambil jalan kanan dan kiri. Yang lurus ini aja loh. Wala in akhadtum yaminan wa shimalan, dan jika kalian ambil jalan yang lain kanan kiri, berkreasi pada agama. Nambah-nambah, ngurang-ngurangin yang enggak pernah diajarkan dibikin. La tadhillunna dalalan ba'ida, sungguh betul-betul kalian pasti sesat sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Perhatikan halaman 23, luzumu tariqi ahli sunnah. Konsisten di jalan ahlus sunnah. Kata beliau, qad bayyana anna al-qauma kana yattakhidhuna min kulli bid'atin wa in lam yakun biha ba'sun li'alla yuhdithu ma lam yakun. Wa qad jarat muhdatsatun la tusaddimu asy-syari'ah wa la yuta'atu 'alayha. Falam yaru bi fi'liha ba'san. Kama ruya anna an-nasa kanu yusalluna fi Ramadan wahdanan. Wa kana ar-rajulu yusalli fa yusalli bi salatihi jal al-jama'ah. Fajama'ahum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Falamma kharaja fara'ahum qala ni'matil bid'atu hadhihi. Ini yang contoh disebutkan tadi. Yang terkadang ini menjadi dalil sebagian orang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Padahal ini bukan bid'ah. Umar bin Khattab hanya menghidupkan sunnah. Yang dulu ada, hilang karena satu sebab. Nabi Muhammad takut nanti salat tarawih akan diwajibkan. Nabi Muhammad takut umatnya akan terbeban. Sama seperti sabda beliau yang lain. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya ila nisfil lail. Jika aku tidak takut membebani umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya ke tengah malam. Tapi aku takut membebani umatku. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita, jemaah. Umat yang tidak beliau temui. Begitu sayang Nabi Muhammad SAW. Kurang sayang apa kalau enggak seperti itu? Bahkan disebutkan sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad, semua nabi telah mengambil doanya, doa-doamu saja. Sedangkan aku memending doaku nanti di hari kiamat untuk umatku. Bayangin, kurang sayang apa beliau. Semua nabi itu punya satu doa mustajab dan semua nabi dan rasul sudah mengambilnya, mengambil kesempatan doa mustajab itu. Nabi Muhammad beliau pendek, nanti beliau akan gunakan di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk kita. Sayangnya beliau kepada umatnya yang enggak beliau temui. Dalam perjalanannya kita malah kurang ajar. Yang diperintahkan malah tidak dilakukan, yang dilarang malah dilakukan, yang tidak diajarkan malah dibikin, yang sudah diajarkan ditambah-tambah, dikurang-kurangin. Subhanallah. Pas lah itu semenit sih. Ya, kawan guys di Instagram. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian apa sebenarnya demi Instagram? Oke. Perhatikan halaman 23. Konsisten di jalan Ahlus Sunnah. Telah kami ungkapkan bahwa para ulama salaf begitu mewaspadai segala macam bentuk bid'ah. Walaupun bid'ah itu tidak menyelisihi syariat. Tujuannya tidak lain supaya manusia tidak mengada-adakan ibadah yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya pun saya masih belum tahu nih, bid'ah yang tidak menyelisihi syariat. Tapi sekalipun ada, para ulama salaf tetap mewanti-wantinya. Jangan, enggak usah. Supaya tidak jadi batu loncatan untuk kemudian Anda berkreasi dengan yang lain. Alaikum bil atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud, cukuplah kalian dengan yang tua. Maksudnya ikuti sunnah saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti saja dan jangan kalian berbuat bid'ah. Alaikum bil atiq, ikuti yang tua saja. Maksudnya apa? Sunnah Rasulullah SAW. Itu pun sudah berat jemaah. Ngapain bikin-bikin yang baru? Dan kemarin kan kita sebutkan bahwasanya ketika ini disampaikan, ini adalah bentuk kasih sayang sesama kita satu sama lain. Supaya orang-orang yang berbuat bid'ah itu mereka sadar. Dan kemudian nanti di akhirat tetap minum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Karena jika Anda lanjut dengan kebid'ahan, Anda gak bisa minum. Nabi Muhammad bela Anda pun Allah kemudian tetap larang. Ya Allah ummati ummati. Ya Allah ashabi. Ya Allah mereka sahabatku. Ya Allah mereka adalah umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka telah ada-adakan dalam agama sepeninggalmu. Kamu enggak tahu. Hingga kemudian mereka terlarang dari minum dari telaga Nabi Muhammad SAW yang sangat luas. Tidak akan berjubel. Luasnya telaga Nabi Muhammad sejauh perjalanan satu bulan lamanya. 1600-an sampai 2000 km. Persegi. Karena di hadis yang lain panjang dan lebarnya seperti itu. Jumlah gelas-gelasnya kata Nabi Muhammad sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Artinya sangat banyak. Anda tidak akan berebutan gelas. Mesti satu-satu akan mendapatkannya. Dan tidak akan berebutan kemudian tempat. Geser pengang, ngalih menciduk. Enggak ada itu. Karena hanya luas sekali telaga beliau. Madangi lo. Malawas. Sudahkah gelasnya? Karena dulu aja nikmat toh adanya aja. Sudah hai. Menyahuti SMS lo ya. Lawas minumnya. Enggak ada begitu. Semuanya akan mendapatkan. Dengan kenikmatan seperti itu dan nikmatnya air itu. Enggak bisa kita bayangkan nikmatnya ya. Tapi Nabi Muhammad kasih permisalan supaya kita ada gambaran. Walaupun dengan yakni standar kita akan sangat aneh sebenarnya. Cuman itulah sebuah kenikmatan sebenarnya. Kita enggak tahu hakikatnya. Airnya lebih putih daripada madu, lebih manis airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Kalau Anda pakai standar dunia sekarang, harusnya aneh. Apa yang lebih putih daripada susu? Dua, lebih manis daripada madu. Lahak berarti. Manis mana berarti lo? Yang ketiga, lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Umat pian asam minum minyak harum. Siapa? Itu standar kita kan? Enggak. Ini di atas, yakni kemampuan kita untuk memikirkannya. Mesti itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Sebelum kasus surga lo ini. Ini kenikmatan sebelum kasus surga. Anda terlarang darinya. Kan rugi. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum, disebutkan dengan makna seteguk. Meminumnya seteguk saja. Tidak pernah akan haus selamanya. dan Anda terlarang karena Anda praktisi bid'ah ketika di dunia. Maka ketika ada yang menasihati, mengingatkan, jangan kemudian pakai perasaan. Ya jemaah, ketika dia menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, buka hati ini. Karena hidayah dilalah sedang datang kepada Anda. Hidayah yang jenisnya petunjuk, hidayah yang jenisnya irsyad, itu sudah datang. Maka raih sebab itu supaya Anda dapat hidayah taufik. Oh iya kah? Nah aku kan tahu, makasihlah sudah dipadahi. Nah ini orang terbuka nih, gampang, enak. Tapi kadang-kadang mau mendengarkan saja enggak mau. Bahkan mungkin menjauhkan orang lain dari masjid itu. Misalnya, nyawa jangan ngaji di sana aja. Nah bagaimana? Bah, itu gawiannya membid'ahkan orang aja. Nah, padahal Anda tidak tahu, Anda hadir pun mungkin enggak pernah. Tapi Anda menjauhkan orang lain dari pengen hadir. Dan tidak ada paksaan mau hadir-hadir, enggak. Berkaitan dengan fitnah yang cukup konyol, bahwasanya sekali pengajian di Masjid Imam Syafi'i dibayar 100 ribu, itu dusta, walaupun kita menginginkannya. Pian bisa bayangkan, pian yang hadir, sekali hadir 100 ribu, yang ngisi pengajian berapa dong? Kalau bikin fitnah itu yang keren dikit. Ya Allah. Seminggu 1.400.000, sebulan berarti 5, berapa sebulan? Karena seminggu di sini 14 pengajian misalnya. 1.400.000, 5, berapa tuh? Ya 5,6 juta. UMR orang Jakarta aja kalah. Jakarta 4,5. Hebat. Misalnya pian pengen ngelamar akhwat nih. Berapa penghasilan pian? 5,6 Pak Ayu. Pian bagaimana di Jakarta? Kada Pak. Enggak ada apa-apa. Ulun ngaji. Hah? Iya Kak, iya. Di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. 5,6 Pak. Aku ngaji jogin aja. Nak, ayo nak. Kita terima aja nih cara. Aduh, sinetron lagi ya. Ya Allah. Harusnya ketika orang memfitnah seperti itu, Anda harus tahu, kita bepintaan jua, cuman yang gak di jalan. Yuk, donasi yuk untuk acara. Untuk acara Ahad tadi kan kita buka donasi. Untuk SDETQ kita buka donasi. Untuk, iya, kita ingin uluran tangan Anda. Dari mana duit pengajian semua yang hadir 100 ribu rupiah? Masya Allah. Kadang-kadang jaka sembung naik ojek ya. Gak nyambung jek. Ulun-ulang. Telah kami ungkapkan bahwa para ulama salaf begitu mewaspadai segala macam dan bentuk bid'ah. Waspada mereka. Walaupun bid'ah itu tidak menyelisih syariat. Kenapa? Tujuannya tidak lain supaya manusia tidak mengada-adakan ibadah yang belum pernah ada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada perkara baru yang tidak menyalahi syariat Islam dan tidak dikerjakan terus-menerus. Sehingga para ulama salaf pun tidak mempermasalahkannya. Sebagai contohnya adalah salat tarawih. Oh ini yang beliau maksudkan tidak menyelisih. Karena basicnya ini bukan bid'ah sebenarnya. Ia adalah sunnah yang tadinya ada, hilang karena satu sebab. Begitu di zaman Umar bin Khattab, sebabnya itu hilang. Ketakutan Nabi Muhammad ini akan wajib, itu sudah enggak ada. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal. Ini berarti enggak bakal wajib, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau kumpulkan lagi kaum muslimin dengan salat dengan satu imam. Diriwayatkan bahwa pada mulanya orang-orang melaksanakan salat ini di bulan Ramadan sendiri-sendiri, lebih tepatnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Juga ada sebagian jamaah menjadikan seorang sebagai imam. Jadi terpencar-pencar disebutkan kala itu di Masjid Nabawi, ada yang sendirian, ada yang salat mojok berjamaah. Pisah-pisah. Karena Nabi Muhammad kala itu meninggalkannya karena sebab. Menyaksikan fenomena demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lantas mengumpulkan mereka di belakang satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ingat ya, Ubay bin Ka'ab di antara sahabat yang Yahudi. Di antara sahabat yang Yahudi. Dan dia Yahudinya bukan Yahudi standar, dia rabi orang Yahudi, rabbi. Ahli agamanya orang Yahudi. Dan menerima petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab juga, kala itu ketika membuka satu kota yang bernama Tartus, kalau tidak salah Tartus. Mereka mendapatkan ada satu sosok jasad, yakni disebutkan umurnya ratusan tahun. Sebagian para ulama berpendapat bahkan mungkin di atas 1000. Karena disepakati itu adalah jasad Nabi Daniel. Dan dia adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau di atas 800 sih pasti ada itu. Karena jeda Nabi Muhammad sampai Nabi Musa ya hampir 1000-an ya. Kemudian kala itu orang-orang di zaman itu atau di tempat tersebut mengagungkan jasadnya. Dan jasadnya gak hancur. Ini di antara dalil, di antara keutamaan Nabi dan Rasul, jasadnya tidak hancur. Ratusan tahun jamaah. Dan disebutkan bahwasanya di bagian atas kepalanya itu ada satu kitab. Begitu dibuka, tidak ada yang bisa baca. Karena bahasa Ibrani. Ketika dibawa, maka yang cuma bisa membaca siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, apa isinya wahai Ubay? Isinya sama seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurah. Kurang lebih isinya Taurah. Wallahu alam bisawab. Kala itu mereka yakni mengkultuskan jasad tersebut, dan di antara bentuk dakwah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini harus dikebumikan. Tapi Umar bin Khattab juga takut nanti ketika dikebumikan mereka akan kultuskan kuburannya. Akhirnya di siang hari Umar bin Khattab membuat 13 liang. Dan orang menyaksikan 13 liang itu di tempat-tempat yang berbeda. Dan di malam harilah kemudian dikuburkan di salah satunya. Dan mereka tidak tahu di mana. Kenapa? Untuk menjaga sad dan lidhari'ah. Inilah agama Islam. Potong kompas, potong jalur supaya kesyirikan nanti tidak muncul. Dari awal tatak. Jangan dimulai. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nanti bisa jadi itu adalah batu loncatan untuk kesyirikan. Aku ulun kada minta-minta, tataya lawan nang sudah meninggal, aku ulun tahu aja. Tapi karena sangat sering ikut ziarah kubur wali fulan, ziarah kubur wali fulan, ikut terus, akhirnya lambat laun ketika menyaksikan banyak orang betul-betul minta kepada yang di dalam dan yang dia minta dia dapatkan. No bujur berarti orang dia. Orang ini aku tahu ingin minta kekayaan waktu ziarah kubur wali anu. Kenapa kamu tahu? Aku gaitnya aja. Akhirnya bergeserlah kemudian dia ikut meyakini. Oh bujur. Akhirnya minta. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami arahkan kemana dia mau. Ente pengen syirik? Syirik sekalian. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian menyaksikan fenomena demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lantas mengumpulkan mereka di belakang satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika melihat mereka salat tarawih berjamaah di belakang satu imam, maka Umar pun lalu mengatakan, inilah sebaik-baik satu senikmat-nikmat bid'ah. Perkara yang baru sesuai syariat. Sebenarnya ini bukan bid'ah. Bid'ah dalam hal bahasa saja. Yang dilakukan Nabi Muhammad pernah melakukannya, bukan perkara yang baru yang diadakan. Dulu zaman Nabi Muhammad sudah pernah ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu karena salat berjamaah memang disyariatkan. Lanjut. Dari uraian di atas jelas bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang menampakkan suatu ajaran yang belum pernah ada sebelumnya. Dan tidak ada pula sandarannya. Biasanya pakai dalil, cok, gali cok, digali-gali makin cocok. Pakai ilmu cocokologi. Karena sudah melakukan dulu ketika ditanya dalil, wah cari-cari yang tepat, dipas-pasin. Ya. Dalam kitab Tajridut Tauhid min Daruni Syirki wa Syubhat Tandid, mudahan segera keluar ya terjemahannya ya. 20 syubhat kuburiyin itu diantaranya yang kita bahas ini. Dalil cocokologi. Dan dibantah semuanya oleh Syekh Faisal bin Qazal al-Jazim secara ilmiah. Kenapa? Cara mereka memahami ayatnya salah. Cara mereka memahami hadisnya salah. Karena dalil kuburiyun, dalil orang-orang para penyembah kuburan itu ada 5. 1. Cerita dusta. 2. Hadis palsu. 3. Hadis lemah. 4. Perkataan seorang yang diulamakan. 5. Pakai firman dan sabda yang sahih tapi cara memahaminya salah. Itulah yang dibahas oleh Syekh dalam kitab itu. Karena yang empat ini gak perlu dibahas, sudah pasti salah. Pakai firman dan sabda yang mereka pakai, yakni ilmu cocokologi. Ya Allah, saya tahu sudah diterjemahkan, tapi gak tahu kenapa gak keluar-keluar cetakannya. Karena bisa jadi terkadang sudah diterjemahkan dan diajukan ke pengarangnya dan dia belum ACC. Buku-buku yang pian dapatkan sekarang dalam bentuk terjemahan seperti ini, itu setelah diterjemahkan pasti diberikan kepada pengarangnya. Kalau masih hidup, kalau tidak kepada ahli warisnya. Untuk di ACC, silahkan untuk diterjemahkan. Dan mereka akan punya tim ahli betul atau tidak terjemahannya ini. Enggak gampangan ini. Ya jemaah, dan itu tentunya tugasnya para pustaka ya. Penerjemah ya, dia menerjemah. Mungkin dia punya tim editing juga misalnya. Kayak yang saya tahu berdasarkan cerita Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala, tulisan-tulisan Ustaz Firanda itu yang edit Ustaz Ahmad. Yang artikel, kalau kitab saya enggak tahu. Ustaz Ahmad yang cerita. Tulisan Ustaz Firanda itu biasanya bahasanya meledak-ledak. Ustaz Ahmad yang melembutkannya. Karena kalau dibiarkan lepas gitu, wah itu banyak yang ngerasa ditempeleng di ludah dan diinjak-injak ya. Maksudnya dilembutkan. Sorry Nitat. Oke. Iya, mungkin ada tim editing. Kemudian baru diajukan. Pustaka, itu kerjaan pustakanya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dari uraian di atas, jelas bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita insyaAllah dan semua kaum muslimin yang menyaksikan luar sana ahlu sunnah insyaAllah. Kenapa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang menampakkan suatu ajaran yang belum pernah ada sebelumnya. Dan tidak ada pula sandarannya. Dalilnya enggak ada. Terkadang yang penting baik dalilnya. Terkadang yang penting banyak yang menggawi. Terkadang dalilnya adalah ini ajaran nenek moyang. Bukan dalil semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Maka itulah ahli bid'ah bersembunyi di balik bid'ahnya. Berbeda dengan ahlu sunnah. Mereka tidak menyembunyikan madhabnya. Perkataan mereka tampak jelas. Madhab mereka terkenal. Dan bagi mereka lah kesudahan yang baik. Artinya mereka lah sebagai panutan. Ulama salafus salih. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu min ummati dhahirin hatta ya'tiyahum amrulllah wa hum dhahirin. Yang artinya adalah akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang mereka ada di atas kebenaran dan biasanya sedikit sampai ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka, entah mereka hanya mati atau tegak hari kiamat. Sampai hari kiamat yang menegakkan kebenaran akan selalu ada. Jadi jangan pernah takut. Mungkin kebenaran tidak tegak di masa kita. Mungkin di masa anak-anak kita. Di masa anak-anak kita mungkin tidak. Di masa cucu-cucu kita. Bisa jadi yang kita tanam sekarang, kita tidak akan menghasilkannya sekarang. Tidak melihat hasil sekarang. Tapi ia tumbuh berkembang dan kita sudah meninggal. Maka dakwahkanlah kebenaran. Tapi ingat, tidak perlu Anda mengharapkan saya pengen mendapatkan hasilnya. Enggak, bisa jadi hasilnya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Akan selalu ada, makanya ketika ada orang yang menyimpang, ada orang yang melakukan kebid'ahan, ingat, yang sebaliknya akan selalu ada. Yang lurus akan selalu ada, yang istiqomah akan selalu ada, yang mendakwakan sunnah akan selalu ada. Mungkin kita tidak sukses, yang lain akan sukses. Dan ingat, jumlahnya sedikit, ghuraba. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang mereka akan yang mereka ada di atas kebenaran sampai ketetapan Allah mendatangi mereka dan mereka tetap dalam keadaan demikian di atas kebenaran lurus istiqamah sampai mati atau sampai hari kiamat. Dinukilkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, Ali Al-Madini berkata, mereka adalah ahlul hadis. Yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad ini, orang-orang yang selalu berjalan di atas kebenaran adalah ahlul hadis, ahli hadis. Para ulama ahli hadis. Dan akan selalu ada. Dan yang ada di zaman kita, yang sekarang masih hidup, masih banyak. Memang Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kalau kita katakan atau kategorikan di ahli hadis, sudah meninggal di awal tahun 2000-an. Yang masih hidup sekarang ada Syekh Al-A'zami, orang India yang karangannya luar biasa fenomenal. Memang mungkin belum terdengar sekarang ya. Tapi suatu saat kalau buku beliau sudah ada terjemahannya, Anda akan tahu akan dahsyatnya karangan beliau. Dan ulun di antara yang sangat bangga dulu ketika mau masuk Madinah yang ngetes beliau. Dulu beliau ya hanya dosen. Begitu ulun masuk, beliau jadi dekan. Syekh Al-A'zami, orang India. Yang tentunya mempermudah ulun untuk masuk. Ulun waktu masuk Madinah pertanyaannya mudah-mudah. Ya, sampai pertanyaannya itu nama-nama ibu kota. Wah, ini TTS. Sebutkan ibu kota anu, sebutkan ibu kota anu. Terakhir, sebutkan ibu kota Indonesia. Wah, saya pengen ngomong Kutai Kartanegara ya. Jakarta. Sip, silakan. Gak, pertanyaan saya mudah-mudah. Teman-teman ada yang susah. Teman-teman tuh ada yang bahkan sampai disuruh mengikrob ayat yang begitu panjang. Saya cuma kul huwallahu ahad. Saya ada juga pertanyaan ikrob. Menjabarkan satu ayat, tapi dipotong sesuai tatanan bahasa Arab. Kul, kul itu apa? Huwa itu apa? Saya cuma itu doang. Teman-teman ada yang ayat panjang. Nanti ditanya apa, Rul? Kul huwallahu ahad doang. Wah, gampang banget katanya. Yang lain tuh susah-susah. Ente kayaknya keterima, Rul. Alhamdulillah. Ana, wah ente kayaknya enggak, ana gitu, misalnya gitu. Karena dia mengatakan, kenapa ente mengatakan ana bakal terima? Ente nakal sih, Rul, makanya harus terima Madinah, biar benar. Oh gitu. Ah ente kan baik nih, ente enggak bakal terima. Betul enggak keterima dia? Ustadz Edi Swanto. Tapi dia sekarang punya universitas ya. Ma'had Aisyah bintu Abi Bakar di Bogor, itu direkturnya teman saya itu. Ustadz Edi Swanto. Anda punya anak perempuan yang sudah sampai level lulus SMA, monggo ke sana. Saya nanti akan kasih tazkiyah. Oke? Okay? Wallah nafsu. Artinya kita sudah banyak pilihan, ada Lipia, ada STDI, sekarang ada Ma'had Ali Aisyah bintu Abi Bakar. Adanya di Bogor. Dan itu levelnya ya level kuliahan untuk wanita khusus. Direkturnya teman saya yang itu tuh, yang enggak keterima itu. Allah Alhamdulillah, tapi dia punya universitas ya. Allah Alhamdulillah, kita ya punya SDETQ aja pak ya, cukup ya. Allah Alhamdulillah, sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Salam nikhlaful umma. Silakan ada pertanyaan. Ustadz, bolehkah orang tua murid memberi barang benda kepada satpam, sedangkan satpam tersebut sudah digaji oleh yayasan? Kita takutkan ini bagian dari uang ghulul. Ya, karena orang itu ketika karyawan dan sudah bergaji tetap, maka dia enggak boleh ngambil tips, termasuk diantaranya hadiah. Ini agak unik kasusnya, karena tentunya ketika dia satpam, dia tidak ada, tidak ada urusannya sama pelajaran. Karena terkadang kalau pian lakukan ini, pian berikan hadiah kepada dewan guru, sangat mungkin merubah, nilai. Goyang ustadz atau ustadzahnya. Aduh, si Denim bari macam-macam, dirubahnya nilai muridnya. Nah, ini yang kita takutkan. Tapi satpam kan enggak gitu. Enggak mungkin kemudian satpam masuk ruang guru, ganti akanlah. Enggak mungkin. Nilai anak bapak anutun aja. Wallahualam bisawab, tapi secara umum jangan ya. Karena mereka sudah mendapatkan gaji. Wallahualam bisawab. Jika memang belum standar UMR, ya itu mungkin karena keterbatasan yayasannya misalnya. Tapi yang jelas, ketika sebuah yayasan finansialnya kuat, pasti dia akan mengikuti peraturan kota tersebut kok, yaitu memberikan gaji sesuai UMR. Kita berapa? 2.600.000 ya? 2 juta? Hah? Ya hampir 3 ya. Wallahualam bisawab. Ini uang ghulul. Enggak boleh. Karena dia sudah punya gaji tetap. Lain kemudian jika seseorang, bab yang lainnya, seseorang itu dapat uang sesuai dengan pelayanan yang dia berikan, enggak ada gaji tetap. Itu beda kasus jamaah. Ini pernah ulun tanyakan gitu ya kepada beberapa terapis di beberapa tempat pijet. Ulun tanya, mohon maaf nih mas, ini di sini dapat gaji tetap atau pelayanan? Oh, per person pak. Berapa kita pijit orang dalam sebulan, maka dikalikan. Oh, berarti enggak ada gaji tetap. Bisa banyak, bisa sedikit. Kala itulah Anda mungkin boleh ngasih. Karena enggak ada gaji tetap. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih hati-hati saja. Berkaitan dengan memberi hadiah kepada yakni ustaz atau ustazah atau dewan guru, ulun sebutkan tadi bisa merubah yakni kebijakan mereka dalam nilai. Pertanyaan muncul, gimana kalau selesai ujian? Nilai sudah keluar, rapot sudah keluar, tidak akan bisa dirubah. Kemudian yakni beberapa yakni anggota beberapa orang tua wali murid mengumpulkan sesuatu dan memberikan hadiah. Wallahu alam. Harusnya boleh. Kenapa? Karena ketakutan yang bisa dihasilkan dari pemberian Anda sebelum yakni itu tidak ada. Kenapa? Karena nilai sudah keluar. Tapi akan jauh lebih aman tetap untuk memberikannya karena mereka sudah dapat gaji. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau nanya, ketika kita kuliah di salah satu universitas Islam di mana ada persyaratan untuk lulus tes ikut KKN harus menghafal doa-doa yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya doa haul. Diwajibkan ya. Masya Allah. Bagaimana hukumnya jika kita cukup menghafal untuk persyaratan tersebut dan tidak mengamalkannya? Iya, Anda dalam kondisi terpaksa. Kenapa? Karena risikonya Anda enggak dapat nilai. Wallahu a'lam bishawab. Banyak minta ampun kepada Allah ya. Karena apa? Doa dan zikir yang Nabi Muhammad ajarkan ratusan dan kita belum hafal. Ngapain kemudian yang tidak pernah diajarkan Anda hafalkan? Ingkari dengan hati, itu minimal yang bisa Anda lakukan. Karena diwajibkan. Anda tidak melakukannya, enggak keluar ijazah. Karena kalau pegawai ditakuni calon mertua, ikam lulusan apa? Aduh, padahal sudah lulus kuliah, tapi belum dapat ijazah. SMA apa aja? Marah kawa, anakku S2 aja. Nah. Kasihan ya. Wan, kasihan antum. Ustaz, di halaman 21 mengenai hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud mengenai al-haut atau telaga. Di dalam hadis itu ada kata mereka adalah para sahabatku. Siap? Pertanyaannya apakah para sahabat yakni sudah apakah para sahabat sudah melakukan kebid'ahan? Wallahu a'lam bishawab. Karena ulun sebutkan tadi hadis yang lain yang menerangkan akan perkataan itu. Beliau mengatakan ummati ini umatku. Kemudian Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal. Wallahu a'lam bishawab. Karena yakni sahabat Nabi Muhammad SAW, sekalipun misalnya ada seorang sahabat melakukan kebid'ahan, maka dia tidak kita ikuti dan itu mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi. Tapi jika ada pun, maka kita tidak ikuti. Tapi itu mustahil terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang pernah ulun ceritakan tentang riwayat iman sahabat Uthman bin Hanif. Ketika orang kemudian berdalil dengan cerita Uthman bin Hanif yang memperbolehkan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal. Sahabat yang nyuruh bertawassul pada Nabi Muhammad ketika sudah meninggal. Telusur punya telusur, tahu-tahunya riwayatnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tapi tanazulan bil khasam, kata para ulama, oke, kita ikuti pendapatmu, kita benarkan misalnya riwayatnya, betul Uthman bin Hanif melakukan hal yang demikian. Apakah kita ikuti? Maka tidak. Kenapa? Dia bersendirian dibandingkan sahabat yang lain yang sangat begitu banyak. Kok enggak kayak ente? Kan gitu ya. Maka tidak kita ikuti. Tapi sayangnya itu mustahil terjadi. Alhamdulillah tidak terjadi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, apakah kita boleh membuka malam apa ini? Bantu saya. Apakah kita boleh membongkar makam? Siap. Apakah kita boleh membongkar makam ayah anak yang sudah meninggal karena makam tersebut dihiasi dan dibangun dengan keramik? Mohon nasihatnya. Jangan main bongkar dulu. Dakwahi keluarga Anda dulu. Itu tugas Anda. Anda main bongkar, Anda ribut sama keluarga. Tugas Anda sekarang dakwahi dulu. Karena bisa jadi keluarga Anda ketika melakukannya, menghiasi, membangun kuburan abah Anda, mereka belum faham larangan tentang membangun bangunan untuk kuburan. Jadi tugas Anda dakwah dulu. Wallahualam bissawab. Ketika Anda sudah dakwahi, mereka faham, maka silakan, karena Anda punya kuasa, lawang Anda anaknya. Ingat, sebagian jamaah mungkin ya, sebagian jamaah mungkin hadir ya. Saya ingat Haji Uwah juga di dekat saya waktu itu, Pak Saiful. Ketika Mama Ulun meninggal, dan semua kita ke makbaro. Kemudian, ketika sudah ditanam, itu dari rumah, itu sebenarnya sudah disetting. Rule, jar abah, pokoknya kena prakteknya abah serahkan ke ikam. Habis itu saya setting, mbah, nanti setelah mama dikubur, pian tolong bertanya ke ulun. Ini semuanya ada rekayasa, seperti cinta juga. Rekayasa. Pian tolong tanya ke ulun, rule, habis ini kita ngapain? Di situ saya akan menentukan apa sikap kita, bah. Siap. Udah. Orang gak tahu itu. Tapi ulun dan saudara-saudara semua tahu. Karena tentunya abah, yani, dan adik-adik beliau adalah dari kalangan Nahdiyyin. Mertua dari kakak ulun juga bahkan tuan guru dari kalangan Nahdiyyin, mereka akan lakukan banyak hal tentunya seperti kebiasaan mereka. Kami sebagai anak-anak plus abah masih hidup, kami punya kuasa dong, gak harus ikut orang dong. Begitu selesai tutup, betul-betul abah katakan, imbah ini apa rol? Langsung berbicara, silahkan yang ingin mendoakan, doakan masing-masing, tidak ada selain itu dan kita selesai. Maka waktu itu sudah ada yang mengurak, takutnya apa saya? Takutnya jiwa. Sudah ada yang mengurak. Mengurak apa? Tikar. Sudah ada yang pengen. Iya, sudah ada yang pengen itu. Akhirnya begitu saya ngomong, habis ini tidak ada acara apa-apa. Anda ingin mendoakan ibu saya, terima kasih, maka doakan. Doakan ampunan, doakan beliau dikuatkan iman. Dan habis itu selesai kita pulang. Oh, saya digulung-gulung. Ya, itu ajudannya. Ya, itu ajudannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena kita punya sikap, kenapa? Kita ahli warisnya, bukan ahli waris. Bapak saya masih ada kok. Tapi bapak saya enggak tega ngomong. Bahkan di kampung itu yang terkenal di kalangan ibu-ibu itu Hairul melarang kita ziarah kubur. Hairul. Saya cuma katakan ketika di rumah ibu-ibunya, ibu-ibu enggak perlu ikut ya. Kalau ibu-ibu ingin untuk ziarah kubur mama saya, silahkan besok. Ini hari H, ibu-ibu gak usah datang. Belum katakan karena itu larang Nabi Muhammad, gak boleh. Tapi ingin ziarah, ya besok, besoknya silahkan. Tapi yang tersebar, namanya juga ibu-ibu ya, dilarang Hairul ziarah kubur, ya no. Hairul melarang ziarah kubur, Masya Allah. Itulah rahasia kenapa saya pindah ke sini. Di kampung sendiri tertolak. Saya pindah ya karena mendekati sekolah anak dan juga mendekati masjid. Aktivitas cukup berat waktu itu ketika ulun dahlia, kegiatan di sini ngantar anak di ukhuwah cukup melelahkan. Jadi ulun ingin mendekati tempat. Cukup ya, ini kenapa ditambah lagi ini? Nanti enggak selesai-selesai. Oke. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Bayi, Anda punya kuasa karena Anda ahli waris. Tapi Anda dakwah dulu. Setelahnya silahkan. Ingat, resikonya harus Anda pertimbangkan. Jika Anda berdakwah seperti itu, Anda sudah pertimbangkan akan menyadarkan orang, lakukan. Tapi jika mereka semakin frontal dengan Anda, maka sabar, tahan dulu. Dakwah lagi dan lagi sampai mereka faham. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semangat dalam berdakwah bagus, tapi timing juga harus kita yakni hitung ya. Ustadz, apa hukumnya menyebarkan dakwah lewat media sosial? Layaknya dakwah, ya ini biasa. Cuman sekarang ditambah dengan media sosial. Ia adalah pisau bermata dua. Anda tinggal melakukan kebaikan, ya baik dia. Keburukan, ya buruk dia. Maka manfaatkan untuk kebaikan mungkin menjadi jejak Anda sebelum meninggal. Ya. Karena postingannya nempel. Ya. Anda sudah meninggal, postingannya baik-baik semua. Anda sudah meninggal. Istri Anda gak tahu password Anda, anak Anda gak tahu password Anda. Akhirnya akunnya tetap. Sampai hari kiamat tuh. Atau sampai kemudian Instagram bangkrut misalnya. Orang akhirnya bisa lihat. Karena Anda mungkin punya follower banyak ya. Akhirnya dari pic Anda, dari nasihat Anda. Orang mungkin Allah sapa hidayah. Subhanallah. Itu adalah pahala ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa tips? Tapi dia nulisnya tepis. Jadi ya salah tulis ya. Lo kata silat tepis. Jadi TPIS ya, harusnya TIPS, apa tips ya. Tapi dia salah tulis. Ustaz, apa tepis? Kocak ya. Agar dalam membar. Aduh, unik-unik tulisannya. Jangan-jangan dokter semua nih yang nanya nih. Apa ya? Antum enggak bisa juga ya? Mengerjakan ya? Oh, mengerjakan ya. Masyaallah. Oh, supaya khusyuk, siap-siap. Agar dalam mengerjakan sholat selalu khusyuk, karena ana kadang lagi sholat selalu mengkhayal, apalagi kalau imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat Quran panjang, kadang menghayalnya lebih lama juga. Jadi mun imannya panjang lah lawas hayalannya. Amun kada panjang paling sampai barabai ruku sudah aja. Mun panjang sampai ketewe, sampai puruk cahu, langsung jadi pedagang walet. Karena ayatnya panjang ya. Ada-ada aja ya Allah. Jamaah, tips khusyuk dari Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah shalli salatal muwaddi'. Salatlah Anda salat orang yang ingin say goodbye dengan dunia. Ya. Artinya itu mungkin saja salat yang terakhir. Habis ini enggak ada salat yang lain. Itu mungkin tips yang paling dahsyat ya. Tentunya sebelum itu makna yang Anda baca, artinya Anda faham makna yang Anda baca. Dalami makna Al-Qur'an khususnya Al-Fatihah. Kemudian misalnya ketika salat-salat sendirian di rumah, ayat-ayat yang Anda faham maknanya baca ya. Itu di antara yang membantu kita untuk khusyuk. Wallahu a'lam bissawab. Ketika salat sunnah sendirian di rumah pun Anda suarakan, itu boleh, dan itu juga di antara yang mendukung kekhusyuan. Disuarakan aja enggak ada masalah. Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kalau di masjid maka dengarkan selami maknanya, mudah-mudahan Anda mungkin pernah baca terjemahannya. Itu di antara yang membawa kita untuk khusyuk. Karena syaitan tidak menghalangi kita untuk menjalankan salat, tapi ketika salat kita akan diganggunya. Itu yang pertama, memaknai salat sebelumnya lagi. Jadi mundur gitu ya, seperti trilogi film juga ya. Jadi yang pertama tadi adalah yakinlah bahwasanya habis ini Anda mati, enggak ada salat yang lain. Mundur sedikit, maknai makna salat ayat-ayat yang Anda baca. Mundur lagi sedikit, hadirlah di masjid lebih awal. Itu akan membantu Anda tenang. Hadirnya lebih awal, tenang. Bahkan mungkin sebelum azan Anda sudah standby. Azan berkumandang Anda jawab. Antara azan dan iqamah Anda bisa baca Quran, bisa sholat antara azan dan iqamah. Ketika iqamah dikumandangkan, Anda tidur ya. Karena tenang. Lawasnya komatnya aja teguring sidin mengaruh ha pulang. Nah, tidak ya, hadir lebih awal. Jadi ini mungkin 3 tips ringannya. Hadir lebih, enggak perlu bayar 300.000, enggak usah bayar. Karena nih kalau di hotel-hotel bayar 300.000 loh maharnya loh. Tips salat khusyuk di sini gratis. Gratis. Wallahu alam bisam. Hadir di masjid lebih awal, makna yang Anda baca, dan yakinlah mungkin itu salat Anda yang terakhir. Niscaya Anda akan lebih khusyuk. Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana apabila kami ada niatan membaca surah Al-Baqarah di rumah baru agar terhindar dari keburukan rumah tersebut? Membacanya dibagi-bagi setengah-setengah antara suami dan istri. Wallahualam bissawab. Boleh ya. Tapi sekali habis kalau bisa. Mungkin suami, karena Al-Baqarah itu 2.5 juz, berarti masing-masing 1.25 juz ya. Yang suami 1.25 juz, stop. Tapi jangan ditinggalkan tidur, tungguin bacaan istri, mungkin ada salah nanti. Dan istri 1.25 juz. Artinya yang ulun fahami dari yakni rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah plus minasyaitan, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah dijaga dari syaitan, itu sekali baca habis. Cuman ya istilahnya ketika sekali baca habis jangan enggak pernah baca lagi. Nanti kan Anda baca tuh Al-Baqarah selesai, nanti kan baca lagi dari awal. Kalau rumah Anda yang jaga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mencelakai Anda? Enggak ada. Karena yang jaga Anda yang menciptakan semua yang jahat. Entah itu jin, manusia ataupun binatang. Maka yakni bacakan Al-Baqarah di rumah Anda atau di sewaan, rumah sewaan yang baru Anda sewa, bacakan. Kalau misalnya Anda nyewa satu rumah, di dalamnya banyak benda-benda yang aneh-aneh, turunkan aja. Kalau mereka enggak mau, kamu turunkan biar kedusa, ya cari kontrakan yang lain. Karena kadang-kadang banyak tempelan macam-macam ya, dengan keyakinan macam, turunkan. Apalagi misalnya kita nyewa, tau-taunya yang enggak boleh turunkan lah foto keluarga yang punya. Apaan? Orang datang tamu, ini siapa nih Pak Ajar? Pian lain, bini pian lain, ini nang ambun rumah ya. Ini Pang Pajar, saya siapa? Ini maka Imam Bonjol, kertas. Wah nyawa. Jadi ada foto Imam Bonjol di sampingnya. Ya Allah, saking orang gak tahu sejarahnya ya. Pina-pina besorban nih ya. Ini kan Imam Bonjol, itu sampingnya itu di Penogoro. Pian kemana aja sekolah. Ya Allah, sang Allah. Semacam ya. Turunkan ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Terakhir ya. Mama Ulun masih mahaul. Mama Ulun masih mahaul arwah abah. Siap. Padahal harusnya bahasa yang benar itu ruh abah. Karena arwah itu jamak loh. Memangnya bapak Anda punya ruh banyak. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia ya. Arwah abah ya. Sidin minta sumbangan gasan mahaul tersebut. Oke. Ulun menolaknya dan hanya menyumbang doa saja, jar Ulun. Pinter juga jawaban Anda. Begitu. Bagaimana pendapat Ustadz cara menyikapinya? Ini sama dengan yang kuburan tadi. Ibu Anda mungkin belum tahu hukumnya. Tugas Anda berdakwah, bukan nolak. Tugas Anda mendakwahi mama. Ketika Anda mendakwahi dan kemudian beliau sudah faham, maka tugas Anda selesai. Lanjut beliau dengan kemaksiatannya, suatu saat nanti nasihatnya lagi, karena ini mama kita. Betul, sekali Anda menegakkan hujah, tugas Anda selesai. Orang itu mau menyimpang, ya pilihan dia sudah. Tapi kan ini ibu kita. Maka mungkin di momen yang lain, ingatkan pulang. Itulah tugas pertama kita, ya, mendakwahi orang tua. Ulun kan sering sampaikan ke pian, mendakwahi abah dan mama Ulun untuk menurunkan pajangan-pajangan foto di rumah, 10 tahun saya baru didengar dari Ulun. Masuk pesantren, sudah surat-suratan sama-sama abah, zaman surat waktu itu ya. Liburan, enggak perlu ada perubahan. Liburan, enggak ada perubahan. Sampai lulus Madinah, mereka baru dengarkan. Subhanallah. Ya, jamaah. Jadi sabar aja. Wallahualam bisa. Jadi dakwahi, kemudian yakni berdoa banyak-banyak kepada Allah agar mamak diberikan petunjuknya. Karena yang melolokkan adalah kesalahan. Percuma. Sudah duit banyak keluar, waktu, kesempatan macam-macam yang dikerahkan untuk acara tersebut, tapi percuma. Yang ada malah berdosa. Maka dakwahi dulu. Sisanya banyak berdoa. Berkaitan dengan jawaban, maka amun untuk menggawi itu, sebagai mama sudah pahami Ulun kada menggawi, Ulun kada umpat menyumbang. Untuk abah, Ulun tetap mendoakan kebaikan untuk beliau. Di antaranya, doa yang paling mudah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, satu aja. Apa itu? Doakan ampunan. Gak usah banyak-banyak. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Karena mereka pasti berdosa kok. Siapapun bapak dan ibu kita, mesti punya dosa. Maka doakan, ya Allah, ampuni orang tua saya. Lain ketika di kuburan, maka doanya dua. Ampuni dia dan kuatkan imannya. Dia telah melewati masa itu kan, maka doanya cuma satu. Ya Allah, Rabbik fili wali wali. Ya terserahlah. Doa-doa yang ada dari Nabi Muhammad tentang minta ampunan untuk orang tua. Semoga orang-orang yang kita cintai, orang tuakah, pasangankah, anakkah yang lebih dulu meninggalkan kita, diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga, siapapun di antara pian, dan Ulun juga, keluarga kita yang mungkin belum faham akan sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa memahaminya dengan dakwah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.